makan kulit di wadah. Baba Johan dan Miki, bagawi kada handak. Narani si panjang balikat, narani si panjang balikat. Kambing balang makan daun hambalang. Melihat rahat makan, tabiat panjang balikat, maungut sambil basang gawihan, balingkur bahaharian, teh kopi kada kasurungan. Merugikan pembangunan. Nang Tuhan Tuhan pamali menguliat rahat makan, tabiat panjang balikat, maungu sambil basang gawihan, balingkur bahaharian, teh kopi kada kasurungan. Merugikan pembangunan, merugikan pembangunan.